Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah taala. Qala Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Summa qira'atu sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca sirah perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-qira'atu fi siyari salihin. Kemudian membaca kisah perjalanannya orang-orang yang saleh. Kisah perjalanannya salafun saleh rahmatullah alaihim ajmain. Baik. Ahibati fillah. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Kita sering mendapatkan ayat ataupun hadis yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i. Akan tetapi dalam prakteknya mungkin kita sulit untuk menerapkannya. Yang sesungguhnya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang suatu kebaikan kecuali beliau mengamalkannya. Tidak pula beliau menjelaskan tentang suatu keburukan, ini jelek, ini buruk, ini merusak, kecuali beliau meninggalkannya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu catatan, bahwa dakwahnya beliau alaihi salatu wassalam adalah dakwah yang dipenuhi dengan kasih sayang. Dakwah yang terliputi dengan ar-rahmah wal mahabbah. Bukan dakwah yang tidak memandang siapa yang didakwahi. Bukan dakwah yang sembarang berjalan apa yang harus dikatakan oleh beliau, bukan. Tapi benar-benar dakwah bil amal, dengan amalan saleh. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kita berusaha menerapkan apa yang kita dapatkan dalam hukum-hukum syar'i, dalam berpakaian, dalam menerangkan sesuatu kepada kawannya, kepada saudaranya, ataupun dalam ia bergaul bersama orang lain di tengah kehidupannya. Akan tapi tidak semua apa yang ia terangkan, apa yang ia tunjukkan benar-benar sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menunjukkannya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui kalau yang namanya seorang ketika ia bersama orang lain di luar rumahnya, ia bergaul bersama kawan-kawannya, ia bergaul bersama orang lain yang tidak dikenalnya, maka ia akan berusaha menampakkan kelembutan, menampakkan sopan santun. Mungkin ketika bertanya, "Pak, rumahnya Pak Fulan di mana ya?" Barakallahu fiik. Atau mungkin kepada kawannya, "Ah, minta tolong, afwan, minta tolong nanti kalau ke masjid jangan lupa ya bawa pesanan saya. Baik, luar biasa kan? Ini biasanya. Tapi belum tentu ia akan lakukan di dalam rumahnya. Belum tentu yang demikian dia praktekkan di dalam rumahnya bersama istri ataupun bersama anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sikap dan sifat beliau di dalam rumah. Ketika sebagian orang bertanya kepada Aisyah, "Ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, kaifa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Bagaimana dahulu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah? Kalau di luar rumah itu kelihatan. Terlihat oh cara jalannya, oh cara berbincang-bincangnya, oh cara bermuamalah. Ini terlihat. Tapi kalau dalam rumah saya enggak melihat. Istrinya kan? Keluarganya. Siapa yang paling dekat? Aisyah. Tanya sama Aisyah ummul mukminin. Bagaimana akhlaknya Nabi dalam rumah? Maka beliau radhiyallahu taala anha menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an akhlaknya beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiikum, luar biasa. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menunjukkan tentang siapa kita. Siapa orang yang terbaik di antara kita? Siapa orang yang terbaik di antara kita? Beliau menjelaskan ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik perilakunya. Akhlak beserta adabnya. Dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah, dakwah at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, bukan dakwah yang menjadikan awamul muslimin, keumuman kaum muslimin sebagai musuhnya. Bukan. Mereka adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Sehingga mereka bersifat dan bersikap bersama muslimin sebagaimana kepada saudaranya. Barakallahu fikum. Ketika ia menerangkan sesuatu, maka ia terangkan sebagaimana ia menerangkan kepada saudaranya. Kebaikan dan kebaikan luar biasa. Sebagian kita mendapatkan ujian dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan ujian. Kok kayaknya saya dimusuhi ya? Di rumah gak disenengi. Sama bapak sering dimarahi. Sama ibu dicueki. Sama kawan-kawan dijauhi. Sama fulani. Pokoknya kok kayaknya enggak enak. Barakallahu fikum. Ketika saya mengamalkan ini padahal kan amalan sunnah. Saya ini sedang mengamalkan amalan kebaikan, orang kok enggak suka sama saya? Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan mereka? Kok bisa menilai saya seperti ini? Sabar, sabar. Nah, jangan kamu katakan ada apa dengan mereka. Katakan terlebih dahulu ada apa dengan saya, kan begitu? Kenapa bisa bapak kamu itu marah selalu sama kamu? Kenapa ibumu cuek sama dirimu? Ada apa dengan kamu? Barakallahu fikum. Nah, dia lihat dirinya. Bagaimana tidak dimarahi? Bagaimana tidak dicueki? Kalau dia di dalam rumahnya itu seakan-akan tidak ada. Wujudu keadaan ini, adanya dia sama seperti tidak ada. atau bahkan lebih dari sekedar tidak ada. Sebagian orang bertanya, sebagian para pemuda, biasanya kan yang paling semangat para pemuda, saya juga masih muda, barakallahu fiik. Yang paling semangat biasanya para pemuda bertanya, Ustaz, kok sama bapak anu ya saya, nggak boleh taklim, nggak boleh ini, katanya kamu begini, katanya kamu begitu. Barakallahu fiik. Saya dimarahi, saya. Nah, sebentar. Barakallahu fiik. Engkau ingin dicintai sama kedua orang tuamu, maka engkau pun harus melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan, menumbuhkan, mengembalikan rasa cinta mereka kepada dirimu sebagai seorang anak. Bagaimana tidak dibenci kalau perbuatan di dalam rumahmu, perbuatanmu dalam rumah tidak bisa mendatangkan rasa cinta. Ya. Tapi engkau orang yang paling pertama banyak berbicara. Beda pembicaraan, beda buktinya. Jangan cuma janji aja. Ya, buktinya. Barakallahu fiikum. Pak, ini haram. Jadi saya enggak mau. Ya, barakallahu fiikum. Yang itu juga haram, Bu, sehingga saya enggak bisa. Tapi kamu bangun tidur tidak pernah membantu orang tua. Ya. Bangun tidur sibuk dalam rumahmu, entah apa yang kau kerjakan. Bagaimana engkau tidak disukai? Barakallahu fiikum. Semestinya, misalnya kita sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi, lihat sirahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, bukan hanya kaidah syariah. Kita punya kaidah-kaidah syariah jelas, tapi bagaimana mengamalkannya? Engkau sepertinya kok tidak disukai sama istrimu? Ada apa dengan kamu? Engkau tidak disukai kerabatmu? Ada apa denganmu? Tidak disukai tetangga-tetanggamu? Ada apa denganmu? Kalau engkau mengamalkan amalan sunnah, yakin akan disukai. Barakallahu fikum. Kecuali hanya segelintir orang, memang orang yang membenci, memang dasarnya benci. Tapi keumuman manusia muslimin itu masya Allah, ya, dasarnya memang orang-orang jahil, sehingga akan menilai bukan apa yang kita bicarakan, tapi apa yang kita perbuat. Sebagaimana orang tua kita juga menilai diri kita. Subhanallah, kalau kita sebagai seorang anak, bagi para pemuda, bangun tidur, ya, dia sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang pertama, haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala dia tunaikan. Jangan bangun kok nunggu terdengar azan subuh. Nah, meskipun tidak salah kan? Belum azan. Ngelihat jam 5 menit lagi azan. Ya, nunggu azan baru bangun ini tidak salah, tapi kurang tepat. Apalagi sampai nunggu iqamah. Nah, baru azan belum iqamah. Kalau ini salah. Terus kapan bangunnya? Kita harus punya planning hidup, itu harus punya rencana. Jangan dibiarkan hidup ya pokoknya berjalan aja hidup. Nah, yang dijalani ya itu sudah. Jangan. Engkau harus punya rencana, hari ini saya mau ngapain. Barakallahu fiikum. Nah, bangun tidur, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan kalau bangun tidur? Ah, ini pertanyaan kedua. Baik, saya ingin jawaban yang tepat. Bangun tidur, yang pertama kali dilakukan apa? Hadiahnya satu majalah. Yarfa'yadah, angkat tangannya. Tafadhal. Qiraatul Quran, jazakallahu khairan. Man, berdoa, jazakallahu khairan. Berdoa. Bangun tidur, melek gini, langsung apa? Berdoa. Iya enggak? Nah, kebanyakan kita lalai atau tidak lalai? Jawab sendiri-sendiri. Barakallah, jawab sendiri-sendiri. Bangun tidur, apa yang dia lakukan? Bangun, sudah melek, ini seharusnya bangun dia. malah kembali meluk gulingnya, atau mungkin jam alarmnya bunyi dimatikan sama dia, istilahnya jam alarm itu adalah waktu untuk mematikan alarm tadi. Yang seharusnya tujuannya apa? Alarm itu untuk membangunkan dia. Ya benar, bangun untuk mematikan. Baik, bagaimana engkau akan disukai? Bagaimana engkau akan dicintai kalau seperti ini modelnya? Wah, orang belajar Quran tuh kayak gitu. Salafi itu kayak gitu tuh, salafi itu. Barakallahu fiik. Nah, bagaimana engkau bisa dicintai? Bangun tidur, berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Barakah. Setelah kita bangun, sebagaimana sebelum tidur kita juga berdoa. Nah, kemudian ia bergegas menemui air, karena air ini yang paling dibenci orang yang bangun tidur. Yang paling dibenci itu air. Nah, ia bergegas mengambil air wudunya, ya, masuk kamar mandi aja berdoa kan. Taib. Kemudian ia keluar kamar mandi, kemudian ia berwudu. Setelah wudu berdoa lagi. Kemudian ia tegakkan sebagian dari amalan saleh, yaitu al-qiyam. Nah, qiyamul lail. Nah, meskipun hanya 3 rakaat witran salat witir, atau bahkan hanya 1, setidaknya setiap malam kita punya program yang tidak boleh, saya katakan tidak boleh ditinggalkan, meskipun kalau ditinggalkan gak berdosa, tapi gak selayaknya lah seorang salafi kok tidak salat witir. Janganlah, haya malu. Nah, malu, masa salat witir hanya singkat gak bisa, tapi kalau ngitung bati bisa. Ya, barakallahu fiikum. Sebentar. Hitung-untungnya butuh waktu 15 menit hitung. Wah, ini bisa dia. Tapi salat witir yang seandainya dia kesusahan pun, wah kayaknya saya kalau bangun tuh pas azan terus enggak sempat. Kamu kerjakan sebelum tidur. Nah, kamu kerjakan sebelum tidurmu. Bilal bin Abi Rabah, Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukannya. Ya, salat witir sebelum tidur. Kalau kesusahan, agak kebangetan kalau kesusahan, ya ba'dal isya, setelah isya. Nah, setelah isya kan maksudnya habis sholat, ini masih seger untuk bergerak lagi, itu masih seger. Wah, nanti khawatir malas witirnya ba'dal isya, silahkan. Tapi malam itu kamu salat witir, bagian dari qiyamul lail. Nah, kalau bisa rutin, alhamdulillah, ya kan, nanti ada perubahan insyaallah. Perubahan itu tidak langsung, bukan sekaligus langsung berubah malam ini langsung 11 rakaat. Nah, kecuali orang yang sudah terbiasa 11 rakaat. Kalau memang tidak terbiasa, wah, ini pas ya, pas Ustaz bilang saya enggak pernah ya saya. Nah, saya enggak pernah. Terus ya sudahlah, habis isya aja. Dimulai kan ringan ya. Habis isya 3 rakaat yang kebanyakan 1 aja lah, silakan. Nah, rutin terus menerus kamu kerjakan, insyaallah besok dengan sendirinya akan kamu tambah sendiri. Kenapa? Sudah bertambah imannya. Kalau sudah bertambah imannya, bahkan bisa ia kerjakan sebelum tidurnya, agak malam kan, sudah tambah lagi. Dan ia yakin bisa mengerjakan nanti bangun. Wah, sekarang kalau bangun subuh sudah enggak pas azan lagi, sebelum azan saya sudah bangun, bisa ia kerjakan, bisa ia tambah lagi, dan seterusnya. Barakallah, luar biasa. Kemudian berangkat sholat subuh. Habis sholat mungkin engkau membaca Al-Quran. Nah, dan ini yang saya jadikan catatan. Jangan lupa, setelah itu orang tuamu punya hak atas dirimu. Nah, mungkin engkau membantu membersihkan rumah, nyapu. Pernah enggak terpikir kita membersihkan kaca rumah yang berdebu? Nah, sesuatu yang sepele tapi akan menumbuhkan rasa cinta dari kedua orang tuamu. Nah, meskipun kadang pujian pertamanya biasanya, ya namanya orang kita kan, pujian pertamanya sambil ngiceng-ngiceng sedikit. Ya. Wah, sergap. Dengaren. Ya kan? Barakallahu. Sabas. Tapi hatinya itu hatinya memuji sebetulnya. Barakallahu fiikum. Pernahkah kita terbayang mencuci motornya bapak kita? Kalau kita punya motor sendiri, biasa yang dipikir motornya aja sendiri. Motornya bapaknya ya bapaknya. Ini motor-motor saya. Kalau nyuci ya motornya. Pernahkah dia terlintas mendahulukan ayahnya? Pernahkah terlintas dalam dirinya mendahulukan ibunya? Pernah enggak? Nah, barakallahu fikum. Ketika ibunya hendak pergi belanja, nah, pernah dia tawarkan ke ibunya, "Saya antar, Bu, ke warung." Pernah? Apa dia biarkan ibunya jalan sendiri? Ah, biasanya juga jalan kok. Manja banget tuh. Sama ibunya dibilang manja. Subhanallah. Nah, pernah seperti itu? Atau mungkin membantu ibunya memasak, sedang sibuk kan? Ayahnya juga harus berangkat kerja ini. Butuh bantuan sebetulnya. "Ibu, saya bantu apa? Motongan bawang? Midil-midil kangkung? Atau apa ini?" Nah, bahagianya orang tua. Barakallahu fiikum. Seandainya kamu tiba-tiba tanpa adanya akhlak yang seperti ini, terus bapakmu tanya, "Kenapa kok celananya diangkat-angkat itu? Haram, Pak." Dia enggak senang. Barakallahu fiikum. Nah, kenapa? Karena bapaknya kainnya melewati mata kaki. Tersinggung bapaknya itu, bukan karena penjelasanmu. Tapi dia tersinggung sebagai seorang ayah. Tapi kalau engkau sudah merebut hatinya, itu subhanallah. Nah, mau marah orang tua itu segan. Karena anaknya terlalu baik. Barakallahu fikum. Anaknya itu baik, yang ngurusin rumahnya ya dia, yang suka membantu dia. Padahal anaknya ada 5, yang rajin dia, yang ngaji ini. Tapi kalau dibalik, anaknya 5, yang paling keset ya yang ngaji ini. Nah, pergi alasannya apa? Mau taklim. Nah, pulang bawa kitab. Kamu makan apa kitab kamu itu? Sudah enggak senang dulu ayahnya. Barakallahu fikum. Nah, tapi subhanallah, kalau akhlak kita kepada orang tua, cara berbicara diubahlah, jangan gaya bicaranya yang kurang baik diubah. Baik. Kalau demikian subhanallah, insyaallah orang tua akan menyayangimu, mencintaimu. Nah, khawatir kalau kamu dibilang teroris. Khawatir, takut. Barakallahu fikum. Nah, kalau takut demikian, kita butuh menjelaskan. Tapi kalau menjelaskan nanti dikira menggurui. Apa sih sulitnya beli majalah mungkin seperti ini? Barakallahu fikum. Nah, yang beli majalah seperti ini kemudian diberikan kepada yang sudah menjawab. Tadi saya yang jawab. Kemudian kita letakkan di atas meja majalah apa syariah yang membahas tentang terorisme. Kalau kita itu bukan teroris. Nah, kan udah harus dia menjelaskan. Biar ustaz yang menjelaskan, taruh di atas meja. Nah, barakallahu fikum. Orang tua khawatir kegiatanmu. Pernahkah terlintas di benak kita, kita itu membuat jadwal kegiatan kita di luar? Tempelkan di pintu kegiatan saya. Barakallahu fikum. Saya taklimnya di mana? Enggak usah sembunyi-sembunyi taklim itu. Saya taklimnya di mana? Di Masjid Darul Arqam, perumahan Babatan. Iya, benar ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oh hari ini orang tua akan membaca. Nah, oh hari ini anak saya ke masjid ini. Baik. Barakallahu fikum. Kalau engkau punya kamar sendiri, jangan terbiasa ngunci kamar. Kayaknya ada yang rahasia banget sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Biarkan orang tua itu gampang membuka dia. Ketika kita pergi, orang tua itu namanya rasa cinta gak bisa dihilangkan. Meskipun kelihatannya marah-marah terus, itu hatinya sendiri sangat sayang kepadamu. Ketika engkau pergi, dia akan masuk kamarmu, dilihat, diperhatikan, anak saya punya barang-barangnya apa, yang dia miliki apa. Nah, kalau demikian kira-kira orang tua masih benci sama dia? Nah, insya Allah tidak. Kalau ternyata masih benci, orang tuanya yang gak beres. Nah, ada memang, bukan berarti gak ada. Ada orang tua yang tidak mau tahu. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah mati, sudah keras. Tapi tetap bersikaplah yang baik kepadanya. Kepada tetangga-tetanggamu, barakallahu fikum, bagaimana engkau tidak disukai? Sama tetangga sebelah aja gak kenal siapa namanya. Ada orang datang lewat, tanya namanya Pak Agus, di mana ya rumahnya? Pak Agus siapa ya? Pak Agus, yang mana ya? Ternyata persis sebelah rumahnya. Kok bisa gak kenal? Terus dia itu punya tetangga siapa? Jin begitu. Nah, barakallahu fikum. Bersikaplah yang baik kepada tetangga. Tapi orang kafir. Terus kenapa? Barakallahu fikum. Kalau orang kafir terus enggak dianggap tetangga. Loh, belajarnya bagaimana? Rasul alaihi salatu wasalam dahulu punya tetangga, orang Yahudi. Dan beliau ingatkan kepada keluarganya kalau masak masakan yang enak, daging plus kuahnya, diingatkan tetangga kita yang Yahudi sudah dikasih belum? Barakallahu ngasih makanan ke tetangga orang Yahudi. Ini kenal enggak sama tetangganya Nabi? Kenal kan? Kenal. Barakallahu. Ketika pergi perang Tabuk, pasukan muslimin kurang bekal. Beliau nemui seorang Yahudi, pinjem baju besi, demikian pula kuda. Nah, pinjem. Kata orang Yahudi ini, wahai Abul Qasim, ini kerelaan apa paksaan? Nah, bahkan kerelaan, gak maksa. Maksudnya apa? Kalau mau nginjemin ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, kata orang Yahudi ini, ya silahkan aja dipinjemi. Akhlak yang thayyibah. Bahkan ketika seorang pemuda dari Yahudi sakit menjelang kematiannya, sempat dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ini memang diharapkan keislamannya, ini syaratnya. Barakallahu, dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dan diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka sang pemuda melihat kepada ayahnya. Kata ayahnya, "Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Taatilah Rasulullah alaihi salatu wasalam," maksudnya. Maka ia pun bersyahadat. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa seorang tetangga yang kafir, ya, tetangga yang kafir, kalau dia bukan kerabatmu, maka dia punya hak atasmu. Satu, hak sebagai seorang tetangga. Kalau dia seorang yang kafir plus sebagai kerabatmu, maka dia punya dua hak. Tetangga sekaligus kerabat. Kalau tetanggamu orang muslim, nah, maka minimal dia punya hak sebagai seorang muslim. Ternyata tetangganya tadi muslim. Kok enggak kenal? Ya, ya pantas saja kamu enggak disuka. Sama tetangga aja enggak kenal. Barakallah. Sama jamaah masjid yang setiap hari dia sholat di sana. La ya'rif man imamuhu wala man janibu. Dia tidak tahu siapa nama imamnya, siapa sholat yang biasa jamaah di sampingnya. Padahal satu jamaah, satu masjid, tiap hari ketemu baru. Ya, namanya duh, gak tahu. Gak tahu. Barakallahu fikum. Nah, loh gimana? Ya kalau gak kenal nama, tapi kenal masyhurnya, mungkin dia punya lakop, ya gak ada masalah. Ya, barakallahu fikum. Tapi dia tahu ini si fulan dikenal dengan nama ini atau dikenal dengan sebutan ini. Hak kaum muslimin atas diri kita. Barakallahu fikum. Ini akhlak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam rumah, di luar rumah, bersama orang yang dikenal atau tidak dikenalnya. Nah, dakwah salafiyah. Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mengucapkan salam, antakra assalam, kepada orang yang engkau kenal, alaman arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengenalnya atau tidak mengenalnya. Nah, kita ucapkan salam. Pernahkah kita lakukan? Nah, Atau setiap orang yang kita lewati, ya lewat aja. La salam, wala kalam, wala senyuman. Iya kan? Nah, senyum juga enggak. Barakallahu fikum. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan kau remehkan sedikit pun kebaikan meskipun engkau sedang berjumpa bersama saudaramu dengan wajah yang berseri-seri menyenangkan. Senyum. Apa sih susahnya senyum? Nah, senyum itu cuma gini loh. Yang penting simetris. Iya, kalau enggak simetris nanti jadi gini, merot namanya. Ya, simetris. Jangan gini, kalau gini wah ini sengit ini. Enggak senang ini sengit. Barakallahu fiikum. Ini bersama muslimin. Barakallahu fiikum. Ini sikap kita. Jangan kemudian wah tapi itu anu suka melakukan bid'ah ini, suka melakukan bid'ah itu. Kan kita sama ahlul bid'ah itu harus begini, harus begitu. Farrik baina ahlil bid'ah, bedakan antara ahlul bid'ah nah dan al muslimin alladzina yaqtaruna bihim. Bedakan antara ahlul bid'ah dan muslimin yang terpengaruh dengan bid'ah-bid'ah mereka. Jangan dihukumi semua muslimin itu ahlul bid'ah. Nah, intabihu, hati-hati. Barakallahu fikum. Nah, ya kalau sampai salah bahaya. Jadi seperti Haddadiyah. Jadi seperti Hajuriyah. Wa kana syekhna. Barakallahu fikum. Nah, jadinya seperti itu. Ketika semua orang disikapi, bahkan saudara-saudaranya. Al-Muslimin, tadi kita sebutkan. Nah, Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali selalu berpesan, umat kaum muslimin itu butuh ilmu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka jahil, enggak tahu. Belum ada yang memberitahu. Yang memberitahu mereka orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah, sehingga mereka tertipu. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Kita terangkan. Nah, butuh ada seseorang yang di masjidnya membacakan kitab Riyadhus Shalihin atau membacakan kitab Umdatul Ahkam, meskipun hanya sekedar membaca plus artinya, tanpa penjelasan yang panjang. Barakallahu fikum. Sudahkah? Ya, pernah kita coba seperti itu bagi orang yang Allah berikan kelebihan ilmu kepadanya. Makanya belajar bahasa Arab. Nah, makanya belajar bahasa Arab sehingga kemudian dengan itu Allah mudahkan. Itu akhlakul karimah. Akhlaknya salafiyin kepada istri dan anak-anaknya. Istri kok sama saya kayaknya gimana ya? Ada apa ini? Ya, istri saya itu memang begitu, istri saya memang begini loh. Jangan terburu-buru. Barakallahu fikum. Bagaimana istri mau bisa tersenyum kepadamu kalau engkau tidak pernah tersenyum kepadanya? Bagaimana istri bisa menyayangimu kalau engkau tidak tunjukkan rasa sayang? Sampai dia katakan mungkin tidak bisa membedakan, ini suami saya itu sayang sama saya enggak sih? Sampai dia pun bingung, sayang sama saya enggak sih? Nah, jangan terburu-buru engkau menginginkan seorang istri seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang-datang kerjanya marah, kamu itu. Iya. Buat seperti Aisyah Ummul Mukminin gitu loh. Iya. Aisyah itu cerita dia sambil ngomeli istrinya. Itu kayak Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kamu seperti Abu Bakar, enggak apa-apa. Kalau kamu bisa seperti Ali bin Abi Thalib, silahkan. Kamu bilang sama istrimu, nah, tapi lihat dirimu. Barakallahu fikum. Kita lihat dirimu. Ini teringat dengan tausiah Syekh Abdullah bin Salfik ketika di Al-Ansar. Nah, kalau ingin istrimu seperti Aisyah atau seperti Fatimah, maka jadikanlah dirimu seperti Abu Bakar atau seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, baru. Tapi kita at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. kita saling bantu di atas albir dan at-taqwa. Barakallahu fikum. Jangan menunggu istri berbuat kesalahan, setelah berbuat kesalahan dicaci maki, disalah-salahkan. Nah, ini bukan pendidikan. Kita tidak sedang mengajari kalau seperti itu. Taib. Kalau engkau bisa contohkan amalan yang soleh, istri itu akan mengikuti, anak itu akan mengikuti. Bisa engkau lihat pada diri anak-anakmu. Seorang ayah yang rajin membaca, rajin baca, yang baca belajar atau membaca Al-Quran, saya yakin anaknya enggak usah disuruh sudah. Enggak usah disuruh. Itu akan rajin membaca, akan rajin mengambil Quran, bahkan ketika dia enggak bisa membaca. Anak umur 2 tahun saya yakin belum bisa membaca, saya yakin. Tapi karena ayahnya kok setiap hari pegang buku, dia pengennya pegang buku. Yang dia pegang buku. Ayahnya rajin nulis. Ya, maka anaknya juga rajin nulis. Barakallahu fikum. Nah, ayahnya rajin membaca Al-Quran, anaknya juga rajin. Meskipun ya seperti itu. Taib. Berbagai huruf hijaiyah yang terbolak-balik kesana kemari, tapi sedang meniru ayahnya. Gak usah kamu suruh. Taib. Ketika belajar pun gak usah kamu kejar-kejar. Ora sah dioya-oya. Nah, ini bahasa orang Jogja ya. Ora sah dioya-oya. Kalau orang sini kan gak usah ya. Nah, barakallahu fikum. Itu akan mengikuti. Istri juga demikian. Sama. Kalau engkau tunjukkan rasa sayangmu, maka subhanallah, dia akan tunjukkan apa yang kamu inginkan. Kamu ingin apa? Nah, dia akan tunjukkan bahwa dia itu bisa sebagai seorang istri bagimu. Nah, barakallahu fikum. Pengen masakan yang enak. Hah? Tapi sederhana, bisa dia. Ingin kamu bahagia di malam harinya? Bisa dia. Barakallah. Sebaliknya bagi kaum perempuan. Yang khawatir, yang perempuan juga kena, dapat nasihatnya. Baik. Bagi kaum wanita, nasihati. Bila. Barakallahu fikum. Untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memperhatikan hak-hak suaminya. Nah, saling perhatikan. Ya, suami juga harus tahu istri itu repot loh. Jangan dikira gampang di rumah. Nah, dia harus masak, cuci baju, ngomong anak, ngomong suaminya, ngomong rumahnya, ya, ngomong mertuanya, banyak. Belum sama tetangganya, banyak yang dia kerjakan. Selesai nyuci, nyetrika, ada cucian lagi. Dan nyuci bukan cuma setahun sekali. Iya kan? Nyuci terus hidupnya. Barakallahu fikum. Amalan yang luar biasa. Bagi istri juga demikian. Ingin dicintai sama suami, harus tahu apa yang menjadi hak bagi suaminya. Bangun pagi juga harus tahu apa yang harus dia kerjakan. Seorang istri harus tahu. Nah, ia ingin, saya itu pengen nih, bu, suami saya itu bantu saya repot gitu loh. Ya, bangun subuh kok tidur lagi. Sehingga saya harus masak sendiri, nyuci sendiri, apa-apa sendiri. Tiba-tiba keluar kerja, pulang langsung tidur. Kayak gak punya istri aja. Pengen suaminya bantu. Ya, barakallahu fikum. Bangun pagi, engkau amalkan zikir-zikir tadi. Jangan lupa berdoa. Barakallahu fikum. Lakukan ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan. Jangan bilang, wah tuh rakober. Nah, tahu rakober artinya? Hah? Tahu gak? Gak sempat kayak gitu. Subhanallah. Itu yang akan membantu kehidupanmu. Urus dirimu. Seorang wanita, seorang istri, itu bangun pagi harus siap mengurus dirinya sendiri. Jangan buru-buru anaknya, dirinya sendiri. Harus tampil menawan untuk suaminya. Barakallahu fikum. Nah, jangan bangun pagi masih, sebetulnya cantik sih, cuman karena enggak terawat jadi enggak kelihatan cantik. Ya, seperti apa namanya, rak yang berdebu. Raknya sebetulnya mahal. Nah, tapi enggak pernah dirawat, enggak pernah dibersihkannya, jadinya enggak enak dipandang. Cobalah sekarang dirubah. Seorang istri pagi hari merawat dirinya. Pertama kali, nah dia mandi dulu. Ya ini yang jelas mandi biar bersih. Memakai pakaian yang disukai suami. Suami sukanya pakaian yang seperti apa? Yang punya aja, gak usah berlebihan. Kalau punyanya pakaian yang indah, yang indah. Jangan daster terus. Sebagian suami tuh gak lihat, gak suka lihat isinya pakai daster terus. Gak suka. Pengennya pakai pakaian yang menawan gitulah. Nah, sehingga yang biasanya suami itu jalan gak lirik-lirik, di jalan pengennya lihat dulu. Ayu banget. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Setelah dirinya sudah alhamdulillah Allah berikan kemudahan tampil yang menawan, insyaallah taala ia urus anak-anaknya. Barakallahu fikum. Nah, ia mandikan. Bahkan ketika ia minta bantuan suaminya, insyaallah saya jamin, insyaallah kalau suaminya normal akan membantu istrinya, ta'awun. Kalau enggak membantu berarti ini di bawah normal. Nah, kurang bagus, kurang tepat suami kok enggak membantu istrinya. Dibantu kasihan capek itu. Nah, membantu kan enggak harus yang berat-berat. Yang membuat seorang istri itu bahagia, nah, maka pekerjaan berat sisanya itu jadi ringan bagi dia. Kenapa? Karena sudah pakai senang dulu, pakai bahagia. Insyaallah suami saya sudah mulai bantu ngulek lombok misalnya. Nah, ini sangat membahagiakan kaum istri. Sudahkah kita membantu? Barakallahu fiik. Kita harus punya inisiatif. Masa kita enggak punya inisiatif? Jangan kita pakai istilah saya kan sudah kerja nyari duit, dia dong yang kerja di rumah. Jangan. Nah, barakallahu fiik. Jangan demikian. Kita berumah tangga itu dalam rangka ta'awun. Dalam rangka ta'awun. Barakallahu fikum. Apakah kita tidak bersyukur? Nah, istri kita itu menjadi sebab terjaganya pandangan kita. Kita menundukkan pandangan karena teringat. Nah, di antara yang kita ingat, yang di rumah lebih cantik. Barakallahu fikum. Halal kan? Kalau halal lebih cantik berarti. Kalau haram meskipun cantik, busuk itu, kayak bangkai. Karena enggak halal. Itu istilahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Yang halal ini bagus, yang enggak halal ini seperti bangkai untuk dirimu. Nah, untuk yang punya ya enggak. Barakallahu fikum. Nah. Terjaga pandangan kita, terjaga kemaluan kita, terjaga kehormatan kita. Nah, berapa kebaikan yang kita dapatkan dari seorang istri, apalagi dua orang istri. Nah, tidakkah kita bersyukur? Kalau mereka tidak suka sesuatu atas kita sedikit, ya kita maklumilah. Kadang marah-marah, abi itu naruh sepatunya di sini, ya besok dirubah, jangan di sini, di situ. Abi ini biasa. Sesekali hidup itu cuma sebentar, nanti akan kita lewati. Sebentar lagi kita mati juga kok. Nah, sabar, sabar, sabar, sabar. Fastausu bin nisa'i khaira. Nah, berwasiatlah kepada kaum wanita dengan kebaikan. Itu semua saya ingin menunjukkan betapa Islam itu indah. Iya, indah luar biasa. Barakallahu fiik. Dan keindahan ini ada yang ingin merusaknya, syaitan. Nah, minal ins wal jin, dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Maka kita berhati-hati dari syaitan-syaitan yang seperti ini, terlebih lagi dari kalangan manusia. Nah, terlebih lagi dari kalangan manusia, rupanya rupa manusia, tapi lisannya lisan iblis. Nah, yang saya maksudkan apa? Lisannya ia berbicara seperti halnya menjadikan muslimin sebagai musuhnya. Persis iblis juga menjadikan kita sebagai musuh dia. Barakallahu fikum. Maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang menyembunyikan kebaikan dari manusia, yang menutupi kebaikan dari manusia, mengajarkan kepada manusia kejelekan, keburukan, kesesatan, penyimpangan. Nah, ini punya hukum khusus. barakallahu fikum, yang dikatakan sebagai ahlul ahwa'i wal bidah. Ini lain. Nah, ini lain. Kalau tadi lain, yang ini lain lagi. Barakallahu fikum. Orang-orang seperti ini pantas kita sikapi dengan keras, karena mereka hendak merusak diri kita, hendak merusak keluarga kita, hendak merusak kaum muslimin, hendak merusak Islam. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Nah, apakah ini akhlak Islam? Iya, akhlak Islam. Keras terhadap ahlul ahwal bidah? Iya, termasuk akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Saya bacakan sebagian dari athar. Ini sedikit aja tapi sudah hampir jam 1 sekarang. Kita masih punya beberapa poin. Sebagian athar dari salaf. Yang pertama terkait dengan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza ra'aita alladziina yaquduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin." Barakallahu fikum. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang yaquduna fi ayatina, menjadikan ayat-ayat kami sebagai bahan olok-olokan. Nah, ayat-ayat Allah, hadis-hadisnya Rasul alaihi salatu wasalam dipermainkan sana kemari, diartikan ke sini ke situ, semaunya sendiri. Nah, baik. Ayat ini seharusnya letakkan di situ, dipindah ke sana. Hadis yang seharusnya diletakkan di sini, dipindah ke sini. Dibolak-balik. Barakallahu fikum. Sehingga orang tertipu. Sehingga orang terpedaya. Oh, itu ternyata. Nah, barakallahu fikum. Fa'arid anhum, kata Allah, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara dengan pembicaraan selain dari yang telah dibicarakan. Ataukah kalau engkau tetap di sana, maka syaitan ini akan melalaikan dirimu. Naam, maka janganlah duduk kepada atau bersama mereka setelah datangnya peringatan. Duduk bersama orang-orang yang zalim. Baik. Muhammad bin Sirin, alim minal ulama, Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, atau beliau berpendapat, kata Ibnu Aun, bahwa ayat ini yang barusan kita baca, ayat ini diturunkan terkait dengan ahlul ahwa. Ayat ini diturunkan terkait dengan ahlul ahwa. Sehingga Muhammad bin Sirin adalah orang yang paling bergegas untuk menjauh dari ahlul ahwa'i wal bidah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka sedang menghancurkan agama Islam, membahayakan agama Islam. Barakallahu fikum. Satu aja contohnya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Hadi, "Tsumma al-qira'ah fi kutubil wa'di, tsumma musahabati ahli al-khairi was-salah." Kemudian membaca kitab-kitab yang berisi nasihat. Baca kitab-kitab berisi nasihat. Naam, barakallahu fikum. Baca Riyadhus Shalihin beserta penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu isinya nasihat semua. Dari awal sampai akhir. Nah, kalau engkau baca, sekedar membaca saja, itu mungkin butuh beberapa bulan baru selesai. Apalagi sambil dipahami. Nah, itu mungkin butuh waktu sangat lama, bertahun-tahun. Kita karena kita juga harus kerja kan. Nah, ya, barakallahu fikum. Itu isinya nasihat semuanya. Baik. Atau kitab-kitab nasihat yang lain. Kemudian musahabatu ahlil khairi wassalah, duduk berkawan bersama ahlul khair, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kita duduk bersama mereka. Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita Nah, dari menjauh atau menjauh dari orang-orang yang saleh diperingatkan hati-hati. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala ta'du aynakan hum turidu zinatal hayatid dunya." Dan jangan engkau palingkan pandanganmu, kedua matamu dari mereka, dari orang-orang yang saleh. Nah, orang-orang yang yad'una bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah di pagi, di sore harinya, karena berharap wajahnya Allah Subhanahu. Orang-orang yang saleh, masya Allah, orang-orang yang saleh. Tahu orang-orang yang saleh? Ketika mereka berucap itu dipikir benar atau salah. Kalau benar, baik atau tidak, tepat atau tidak, waktunya, tempatnya, yang akan dikerjakan halal, haram, halal atau haram, dipikir sama dia. Nah, masalah pekerjaan, masalah kehidupan, tidak tahu jawabannya, tanya sama orang yang lebih tahu. Ini orang-orang yang setiap harinya apa? Nah, menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperingatkan, jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Hati-hati. Jangan kau bosan bersama orang-orang saleh. Jangan engkau merasa bosan bersama orang-orang yang saleh. Kalau ahlus sunnah salafiyin tidak engkau katakan sebagai orang yang saleh, terus yang saleh siapa? Kalau orang yang mendakwahkan Alkitab dan As-Sunnah tidak engkau katakan saleh, terus mau berkawan sama siapa? Kalau orang yang memperingatkan manusia dari kesesatan, dari penyimpangan, dari dosa, tidak kamu katakan sebagai orang saleh, terus mau berkawan sama siapa? Nah, kita bisa jawab sendiri-sendiri dalam diri kita. Terus siapa kawan kita? Kalau begitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berkawan, jangan menyendiri. Jangan pergi, jangan lari. Turidu zinatal hayatid dunya, karena ada godaan-godaan dunia yang kau kehendaki. Nah, hanya karena secuil uang, senilai uang, atau secuil harta, atau secuil kedudukan di mata manusia, kamu pergi dari mereka. Nah, males, Ahlus Sunnah. Loh, kenapa? Ramai terus. Loh, ramai kenapa? Yes, sedikit-sedikit bilang ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Loh, bagus kan? Nah, jamaah tahzir, suka enak hadir orang. Loh, bagus kan? Barakallahu fikum. Nah, bahkan ahlul batil pun menggelari ahlus sunnah dengan gelar yang bagus, yang mereka anggap gak bagus. Jamaah ahlu tahzir, bagus itu. Barakallahu fikum. Yang suka memperingatkan, tahzir kan memperingatkan ya. Yang suka memperingatkan manusia, bagus itu. Nah, bahkan kita digelari pun dengan gelar yang bagus. Memperingatkan manusia dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, bagus itu. Barakallahu fikum. Nah, jamaah yang selalu merasa benar sendiri, oh bagus, yang benar mereka istiqomah di atasnya. Kalau merasa salah, lo kenapa berdakwah? Mau merasa salah? Iya enggak? Bagus kan? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, itu sukanya kalau melihat yang salah langsung di apa namanya, salahkan, dibenarkan, diluruskan. Loh, bagus. Nah, mereka tidak suka kesalahan itu terus menerus. Mereka menyukai kebaikan. Mereka menyukai kebaikan. Mereka juga sukanya berkawan sama mereka sendiri. Bagus juga. Kan sahabat ahlul khair. Wassalah. Bagus juga. Terus mau nuduh apa lagi? Nah, siapa yang bisa menghadirkan tuduhan? Ya, masalahnya habis ini. Baik. Siapa yang bisa? Tuduhan apa? Hah? Salafi Wahabi. Kan bagus. Barakallahu fi. Wahab ini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wahhab. Nah, Wahhabiyah kalau secara bahasa berarti artinya apa? Hizbullah. Nah, Hizbullah kelompoknya Allah Al-Wahhab yang Maha mulia, ya Maha Pemberi. Bagus. Nah, barakallahu itu. Apa lagi? Hah? Siapa yang bisa menyebutkan? Tuduhan apa lagi yang dituduhkan kepada Ahlus Sunnah? Tidak apa disebutkan? Baik. Hah? Man? Jawab. Baik. Al-Muhim. Ya, Ahlus Sunnah alal khair. Maka kita bermusahabah, berkawan bersama mereka. Berkawan bersama mereka. Kemudian sampai lebih jam berapa ini? Lebih 10 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oh, terserah saya, berarti sampai sore. Baik, kita lanjutkan sedikit, sedikit lagi selesai kok ini. Summal bu'du an asbabi syururi wal fasadi wal fitani. Nah, kemudian dia menjauh dari sebab-sebab kejelekan, kerusakan dan fitnah. Itu dijauhi semua. Persis hadis An-Nu'man Ibn Bashir yang tadi kita baca, yang syubhat-syubhat ditinggalkan. Nah, yang kita ragu benar ditinggalkan. Nah, kita cari yang jelas-jelas saja. Barakallahu fiikum. Jangan cari yang aneh-aneh. Jangan, wah saya pengennya tampil beda. Sudah, kamu itu sudah berbeda. Jangan dibuat lebih beda lagi. Kita ini sudah asing, ikhwati fillah. Sudah asing enggak? Nah, nahnu ghuraba, kita itu orang asing di tengah manusia. Mau dibikin lebih asing lagi? Jangan ditambah keterasingan ini lebih asing lagi. Jangan. Nah, dalam ucapan atau dalam perbuatan? Nah, saya berikan perbuatan yang ringan ini sebagai contoh aja. Kita kan sudah asing ya, pakaian, dari sisi pakaian. Nah, maka jangan ditambah asing. Misalnya ini contoh kecil. Kalau pakai sarung itu yang rapi. Barakallahu fiikum. Yang rapi. Jangan balapan 4 balapannya. Ya, juara pertama jubah atau gamis. Baik, juara kedua kaosnya. Juara ketiga sarungnya. Juara keempat sirwalnya. Balapan semua. Yang menang sirwalnya karena paling bawah. Baik, sudah dibuat yang rapi. Barakallahu fiikum. Nah, pakai sarung jangan apa namanya? Sarungnya sampai setengah hampir mengenai lutut. Sirwalnya panjang. Dikirasi pitung nanti. Barakallahu fiikum. Nah, yang normal orang melihat itu secara urf. Ini secara urf ya. Al-urf termasuk perkara yang ma'ruf. Selama tidak menyelisih syar'i. Urfnya orang itu pakai sarung gimana? Nah, rapi tidak balapan sama celana. Ya sudah, dipakai seperti itu. Jangan kelihatannya kok anu sih, salafi kumuh sih. Jangan. Nah, iya. Meskipun rapi itu tidak harus baru. Nah, tapi itu tidak harus baru. Ya kita jaga seperti ini. Jangan dibuat semakin asing keterasingan kita. Jangan dibuat semakin asing. Dan dalam urusan yang lain-lainnya. Baik, dalam masalah akidah, masalah manhaj. Nam intabihu, masalah manhaj. Intabihu. Asyaikh, Arabi, dan masyaikh yang lain. Semuanya. Sampai sejak zaman salaf. Baik, mereka berhati-hati menjauh dari ahlul fitani wal fitan, dari orang-orang yang suka membawa fitnah. Nah, dijauhi orang-orang yang suka membawa fitnah, dijauhi. Taib, jangan suka berdekatan dengan orang-orang yang membawa fitnah. Mudah-mudahan dengan ini selamat hati kita, selamat amalan-amalan kita, tentunya istiqomah. Yang paling penting di sini adalah istiqomah. Wallahu al-musta'an. Sampai di sini sebetulnya sudah selesai. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Hadi menambah dengan addu'a, dan ini sudah kita jelaskan termasuk tadi waktu subuh. Nah, waktu subuh. Subuh kan belum mulai. Nah, nanti bisa cari kalau mau dapat rekamannya. Setelahnya beliau hanya mengulang. Antum bisa baca itu. Awalan, tsanian, tsalitsan, rabi'an, khamisan, sadisan, sabian. Itu mengulang dari apa yang tadi kita baca. Berarti sesungguhnya kita sudah selesai membaca jawaban Syekh Muhammad bin Hadi atas pertanyaan bagaimana saya bisa memperbaiki diri saya dari hati yang terdalam saya. Jawabannya tadi sudah kita bacakan apa yang beliau nyatakan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan antum. Baik, ini merupakan pertemuan yang sangat menyenangkan. Nah, pergi jauh-jauh safar ketemu antum luar biasa. Daripada ketemu orang di terminal. Nah, ketemu saya antum sangat membahagiakan. Betul, saya sangat bahagia sekali. Baik. Nah, alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada salahnya mohon diluruskan, dan kalau ada kata-kata yang menyinggung mohon dimaafkan, dihalalkan. Tafadhalu barakallahu fiikum.